Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الأخوة رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan membaca Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita masih di dalam pembahasan berkenaan dengan fatwa haulal ilm, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ilm. Dan kita masuk pada fatwa yang kelima, pertanyaan yang kelima. Qala وسئل فضيلته هناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما بدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله. Ditanya الشيخ rahimahumullah, di sana ada sebagian para penuntut ilmu bersemangat untuk menghadiri pelajaran-pelajaran dari penuntut ilmu, para penuntut ilmu, bukan dan tidak memiliki perhatian untuk bertalaki, duduk di halaqah dengan belajar dengan para ulama, yang mana para ulama memiliki apa yang tidak dimiliki oleh para penuntut ilmu. Para ulama bisa mengumpulkan hal-hal yang para penuntut ilmu belum bisa mengumpulkannya. Maka apa arahan engkau wahai Syekh hafizakumullah? Fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab, alladhi arahu annal insana yambaghi an yatlubal ilma ala alimin nadijin. Aku berpendapat bahwa seseorang sepantasnya untuk belajar ilmu kepada seorang alim yang memiliki kematangan di dalam ilmu. Karena sebagian para penuntut ilmu, dia menyampaikan pelajaran-pelajaran, kemudian dia mempelajari atau menyampaikan suatu permasalahan-permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis-hadis atau fiqhiyah atau berkaitan dengan akidah yang telah dipelajari secara sempurna dan telah dimurojaah dari materi-materi tersebut. Fa idza sami'ahu an-nasi'u min talabatil ilmi dhanna annahu min akabiril ulama. Maka jika para penuntut ilmu yang lainnya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh penuntut ilmu di dalam memberikan pengajaran, maka dia menyangka bahwa naam orang ini adalah termasuk dari akabirul ulama, ulama yang besar, yang kenyataannya bukan. Lau kharaja akida an malatin an hadzal mawdu' alladhi haqqaqahu wa naqahahu wa raja'a alayhi wajadta annahu laysa 'indahu 'ilmun. Maka akan tetapi tak kala penuntut ilmu tersebut yang di dalam menyampaikan materi yang telah dia persiapkan, yang telah dia benar-benar kaji, naam, keluar dari naam inti pembahasan yang telah dia pelajari, yang telah dia murojaah, wajadta annahu laysa 'indahu 'ilm, maka engkau akan mendapatkan bahwa dia tidak memiliki ilmu. Nah, dia tidak mahir di dalam perkara tersebut. Tak kala keluar dari pembahasan. Nah, maka kata beliau rahimahullah, yajibu ala talibil ilmil mubtadi'i ayatalaqqal ilma ala yadil ulama'il mawsuqi bi'ilmihim wa amanatihim wa dinihim. Maka sepantasnya yang wajib bagi seorang penuntut ilmu yang baru untuk mengambil ilmu dari para ulama yang terpercaya. Nah, akan keilmuan mereka dan amanah mereka dan agama mereka. Nah, maka tidak boleh seseorang dari penuntut ilmu mencukupkan belajar. Nah, dengan penuntut ilmu yang lainnya, harus ada keinginan untuk belajar di hadapan para ulama. Dan alhamdulillah, para asatidah sudah menyiapkan fasilitas dengan mendatangkan para ulama dari Timur Tengah, yang ini merupakan kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk bermajlis di hadapan mereka. Nah, jangan mencukupkan seseorang belajar dengan penuntut ilmu yang lainnya. Dan kita termasuk dari para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya. Su'ila syaikhu yulahadu da'ful himmati wal futur fi talabil ilmi. فَمَا الْوَسَائِلُ وَطُرُقُ الَّتِي تَدْفَعُ إِلَى عُلُوِّ الْهِمَّةِ وَالْحِرْسِ عَلَى الْعِلْمِ. Ditanyakan kepada Syekh rahimahullah, terkena dha'ful himmah, lemahnya semangat dan futur, lemah di dalam menuntut ilmu. Maka apa wasail, sarana-sarana dan jalan-jalan yang bisa membangkitkan timbulnya semangat di dalam menuntut ilmu? Kata beliau rahimahullah, fa'ajaba hafizahullah wa ra'ahu, semoga Allah menjaganya, dengan ucapan dha'ful himmati fi talabil ilmi syar'i minal masaibil kabirah, bahwa lemahnya semangat, hilangnya semangat di dalam menuntut ilmu syar'i ini merupakan musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar, sehingga seorang harus bangkit dari musibah tersebut. Tidak membiarkan musibah yang ia alami, naam, tanpa usaha Naam, untuk agar musibah itu hilang. Kata beliau, wa hunaka umurun labudda minha, dan di sana ada perkara-perkara atau wasilah-wasilah, jalan-jalan yang harus ditempuh untuk bisa bangkit semangat di dalam belajar. Naam. Karena kadang seseorang ya mengalami kelemahan ya futur di dalam menuntut ilmu, sesaat beberapa waktu itu kadang muncul, dan itu kadang dialami oleh sebagian para penuntut ilmu. Maka untuk selalu menjaga semangat di dalam menuntut ilmu, untuk naam menjaga al-hirs di dalam hudur halaqatil ilm, hadir di dalam halaqah al-ilm, kata beliau di antaranya al-amrul awal yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla fi talab. Wal insan idza akhlasa lillahi fi talabi wa arafa annahu yusabu ala talabi wa yaswasa yakunu fi darajati tsalitsah min darajatil ummat atau fi darajatil ummah. Yang pertama adalah mengikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla di dalam menuntut ilmu. Tidak ada keinginan yang lain ya di dalam menuntut ilmu. Harus dia niatkan nam di dalam menuntut ilmu karena Allah. Karena tak kala seseorang menuntut ilmu, dia arahkan bukan selain Allah, maka tak kala dia tidak mendapatkan dari yang dia inginkan, maka dia akan mundur, hilang semangat tersebut. Naam, barakallahu fikum. Dan seseorang jika dia mengikhlaskan hanya kepada Allah di dalam menuntut ilmu, dan dia mengetahui bahwasanya tak kala dia menuntut ilmu, yusabu ala talabih, dia akan diberikan ganjaran pahala dari apa yang dia tuntut tersebut. Dan hal ini telah banyak ya terghib ya motivasi semangat ya akan hal ini dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu, tentang besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang penuntut ilmu. Nah, maka itu menjadikan semangat, dorongan. Di antara hadis-hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ini merupakan salah satu penyemangat ya untuk menjadikan seseorang menjaga naam di dalam menuntut ilmunya, menjaga semangatnya di dalam menuntut ilmunya. Dan dia akan mendapatkan, kata beliau, dan dia akan mendapatkan di dalam menuntut ilmu tersebut fid darajati tsalitsah, pada naam derajat yang ketiga dari derajat-derajat ya umat yang ada. Disebutkan ya nanti di dalam Al-Qur'an. Fa innahu himmatuhu tansyut, maka tak kala ya dia mengetahui bahwasanya dia belajar duduk di dalam halaqatul ilm, dia akan diberikan ganjaran oleh Allah, berikan pahala oleh Allah. Naam, dan diberikan naam keutamaan-keutamaan yang lain. Thayyib barakallahu fikum, maka kesemangatannya naam akan muncul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladhina an'amallahu alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang as-siddiqin was-suhada dan as-suhada. Maka kata para ulama, orang yang berilmu, orang yang belajar, naam, pada tingkatan yang ketiga, as-syuhada. Naam, barakallahu fikum. Sanian yang kedua, wasilah atau jalan-jalan yang bisa membangkitkan semangat di dalam menuntut ilmu, ayyu lazima zumala'a yahussunahu alal ilmi wa yusa'idunahu 'alal munaqashati wal bahthi wa la yamillu min suhbatihim ma damu yu'inunahu 'alal ilm. Ini penting. Itu yang kedua, berteman terus-menerus dengan teman-teman yang selalu yahussunahu, menganjurkan dia kepada ilmu. Nah, dan membantu dia di dalam diskusi dan pembahasan tentang ilmu. Wala yamilu, dan janganlah berpaling dari bertemanan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, selama mereka membantunya di atas ilmu. Membantunya di atas ilmu tentang perkara-perkara ilmu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang kedua, yaitu berteman dengan orang-orang naam soleh, berteman dengan orang-orang yang memiliki semangat di dalam belajar. Karena tak kalah seorang bersemangat kepada orang-orang yang naam bersemangat di dalam belajar, maka akan timbul dorongan untuk semangat pula. Sebaliknya, tak kalah seorang bersemangat bertemanan dengan ahlud dunia, orang-orang naam pecinta dunia, dan hari-harinya hanya untuk dunia, maka juga dia akan timbul semangat untuk naam dunianya. Barakallahu fikum. Ya. Dan melalaikan dari akhiratnya. Naam. Maka teman merupakan seorang yang memiliki pengaruh besar. Maka hendaklah seorang bisa memilih mana teman yang bisa membangkitkan semangat dia di dalam menuntut ilmu, dan mana yang teman-teman yang tidak bisa membangkitkan di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Salisan yang ketiga dari wasilah jalan-jalan yang bisa membangkitkan semangat di dalam menuntut ilmu, ayyasbira nafsahu, yaitu hendaklah dia mensabarkan dirinya. Bimakna yahbisuha law aradat aw tataqallat, yaitu maknanya hendaklah dia menahan dirinya seandainya dia ada menginginkan untuk berpisah, ya, atau pergi dari naam majlis ilmu. Hendaklah dia menyabarkan dirinya. Qala Allah Ta'ala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wala ta'ud وَلَا تَعُدُّ أَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Sabarkanlah jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di waktu pagi dan petang, yang mana mereka menginginkan naam hanya wajah Allah, dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka hanya menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Nah, maka untuk menyabarkan di sini disebutkan, ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Nah, menyabarkan dirinya, menyabarkan jiwanya bersama naam ahlul ilmi, yang mana mereka naam menyeru kepada Rabb mereka di pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah. Maka ini akan diantara suatu yang bisa memunculkan semangat di dalam belajar. Kata beliau, fal yasbir, maka hendaklah seorang bersabar. Wa idza sabara wa ta'awwada talaba sara talabu sajiyatan lahu. Maka hendaklah seorang bersabar, maka tak kala dia menyabarkan diri dan membiasakan diri untuk belajar, menuntut ilmu, sara talabu sajiyatan, maka ya, menuntut ilmu akan menjadikan kebiasaannya. Naam. Akan menjadikan kebiasaannya. Naam. Akan menjadikan kebiasaan baginya. Tak kalah sudah terbiasa. Ya. Kadang kalau belum terbiasa berat. Duduk setengah jam. Ya. Di dalam halaqatul ilmi ini berat. Ada dorongan-dorongan jiwa untuk kepada yang lainnya. Entah kepada keluarganya, atau kepada dunianya, atau kepada yang lainnya dari perkara-perkara yang bisa memalingkan ilmu. Dan ini naam, waqi' terjadi. Naam. Maka kata beliau, fal yasbir, maka sabarkan ya jiwa itu untuk naam belajar, membiasakan untuk berada di halaqatul ilm. Ya, tak kala sudah terbiasa, maka akan menjadi kebiasaan. 6. Di dalam menuntut ilmu. Wa sara al-yawmul ladzi yafqudu fihi talab yawman tawilan alai. Dan hari-hari yang na'am akan nampak ya panjang ya jika dilakukan bukan untuk na'am menuntut ilmu ya, hari-hari itu na'am panjang kali, satu hari kok lama sekali, karena waktunya digunakan untuk perkara-perkara bukan dari perkara ilmu, perkara-perkara dunia dan yang lainnya. Maka tak kala tak seorang menyibukkan dari ilmu ya, menghafal, memurajaah, hudur fi halaqatil ilmi, hadir dalam halaqatul ilmi, waktu telah secepat sebentar. Nah, ini belum selesai. Nah, pembahasan ini sudah berganti hari. Nah, ini yang dialami oleh para penuntut ilmu. Nah. Amma idza a'ta nafsahu al-anan fala, maka jika dia nah melepaskan jiwanya begitu saja. Naam. Apa yang diingini ke jiwanya, ya dia ikuti. Fala, maka jangan ya melakukan hal seperti ini. Tahan jiwa tersebut. Fa nafsu ammaratun bisu, maka jiwa itu ya pada dasarnya memerintahkan kepada kejelekan. Wa syaitanu yahussuhu alal kasal wa adami ta'allumi. Dan syaitan itu selalu senantiasa menganjurkan seseorang kepada kemalasan. Dan ya menganjurkan kepada tidak menuntut ilmu. Ya selalu. Ya syaitan itu selalu membisik-misikkan kepada hal-hal yang jelek dan hal-hal yang bisa menjauhkan daripada al-ilmu. Maka na'am, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari makaidis syaitan, dari tipu daya syaitan yang selalu na'am menjauhkan ya seorang dari menuntut ilmu. Maka kita introspeksi diri. Tak kala kita naam muncul kelemahan di dalam duduk hadir di dalam halaqatul ilm, maka kita ingat nasihat-nasihat beliau rahimahullah. Naam, munculkan ya, perbaiki niatnya, al-ikhlas lillah, Apa tujuan kita di dalam menuntut ilmu? Ya, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita? Maka harus perbaiki niatnya. Nah, barakallahu fikum, di dalam menuntut ilmu maka akan selalu terjaga. Ya, ini penting, al-ikhlas, ini penting. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sebutkan. Karena pada soal yang ketujuh, nah kita insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Karena pembahasannya agak panjang. Naktafi bihadha qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.